aku bernyanyi sambil bermain musik DJ. Tapi susah sekali, walau coba berkali-kali. Begini salah, begitu juga salah. Pusing jadinya. Begitu kurang, begini juga kurang. Lagu-lagu dubstep, ku mainkan lagu-lagu dengan nyerah.